إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع ومن النار. معاشر المسلمين رحمَنَ الله وإياكم، senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya dengan pujian yang banyak karena dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta memuji Allah Subhanahu wa taala merupakan satu di antara seorang mensyukuri nikmat-nikmat Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya anugerah pemberian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikannya kepada kita sekalian sangatlah banyak, tidak bisa untuk kita bilang dan tidak bisa pula untuk kita hitung, karena saking banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Namun ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, bahwa satu di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala yang paling utama, satu di antara pemberian Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, ialah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu, memberikan kepada kita ilmu din, ilmu syariah, yang dengannya seorang akan mengetahui al-haq dari yang batil, yang dengannya pula seorang akan mengenal yang sunnah dari yang bid'ah, yang dengannya pula seorang akan mengetahui at-ta'ah dari sebuah kemaksiatan. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menerangkan tentang utamanya ilmu, besar kedudukannya ilmu din, ilmu syariah, sangatlah banyak. Banyak sekali Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang keutamaan ilmu, serta pemilik ilmu tersebut, serta penerima anugerah tersebut, wa huwal ilm. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang telah kita ketahui insyaAllah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian serta orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah subhanahu wa ta'ala lebihkan derajat mereka-mereka yang berilmu di antara kalian. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lain, qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda atau pelajaran bagi mereka orang-orang yang berfikir, yang tentunya ma'asyiral muslimin tidaklah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa juga berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali dia. Demikian juga para malaikat-malaikat, orang-orang yang berilmu, mereka tegak dengan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Fayakfika fakhran ya talibal ilm mimman min antakuna atau mimman takuna syuhada lillah subhanahu wa ta'ala ma'al malaikati alladhina yashhaduna biwahdaniyatillahi azza wa jal. Maka ayat ini cukup bagimu sebagai kebanggaan wahai para penuntut ilmu, wahai para pencari ilmu, dari orang-orang yang ikut bersaksi tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala bersama para malaikat-malaikat Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tambahan daripada ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Hadis-hadis juga demikian yang menerangkan tentang keutamaan ilmu, besarnya ilmu agama, ilmu syariah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat al-Imamu Muslim dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, ilmu din, ilmu syariah, maka balasannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju sorga. Demikian juga dalam riwayat al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalatha, illa min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka akan terputus padanya tiga, maka akan terputus padanya perkaranya, amalnya, kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang memberi manfaat kepadanya, serta yang ketiga adalah seorang anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, keutamaan ahlul ilmi, sangatlah banyak ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Namun pernahkah kita berpikir apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat, yang mana manusia itu terputus amal perbuatannya kecuali satu di antara tiga perkara, yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memberi manfaat. Bahkan ilmu yang bermanfaat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau seorang yang paling berilmu, paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala selesai dari salat subuh, beliau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma ya Allah, inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala." Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat aku meminta kepadamu ya Allah, serta rizki yang baik serta amalan yang diterima. Apa itu ilmu yang bermanfaat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memintanya ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum? Maka para ulama pun menerangkan, di antaranya adalah Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Si'di rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan tentang ilmu yang bermanfaat, wa huwa ilmun yuzilu syakka anka waddaran. Ilmu yang bisa untuk menghilangkan keraguan-raguan serta noda. Kita telah menyebutkan bahwa nikmat-nikmat Allah, anugerah Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Dan satu di antara yang paling utama dan yang paling besar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikanmu ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa menghilangkan dari hati seseorang hamba, dari hati seorang hamba, dua perkara yang disebut dengan asyubuhat wasyahawat. Ilmu yang bermanfaat akan menghilangkan penyakit syubuhat dan penyakit syahawat. Ini patokannya. Patokan ilmu yang bermanfaat adalah mampu menghilangkan asyubuhat dan asyahawat. Karena yang namanya syubuhat ini akan mewarisi yang namanya keraguan, hingga kemudian seorang tidak yakin dengan apa yang diilmuinya. Seorang akan merasa ternoda dengan apa yang diketahuinya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ilmu yang bermanfaat akan mewarisi, naam, akan mewarisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan mewarisi keyakinan. Seorang semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin yakin dalam ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu yang bermanfaat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ma'asyiral muslimin, ilmu yang bermanfaat merupakan syajarah. Itu ibarat pohon. Tuthmiru kulla qawlin hasan wa amalin salih. Pohon yang membuahkan ucapan yang baik serta amalan yang salih, itulah ilmu yang bermanfaat. Demikian juga ma'asyiral muslimin, sebaliknya, sebaliknya daripada ilmu yang tidak memberi manfaat, yaitu kebodohan, akan membuahkan ucapan yang jelek dan perbuatan yang buruk. Dia gunakan lisannya, dia gunakan amal perbuatannya untuk menzalimi orang lain, untuk melukai orang lain, melakukan kejahatan kepada orang lain. Inilah daripada hakikat kebodohan, di mana dia tidak memiliki ilmu, di mana seorang tidak memiliki ilmu. Sama sebagaimana ilmu yang bermanfaat itu adalah pohon yang menumbuhkan ucapan yang baik serta amalan yang saleh, maka kebodohan itu pula merupakan ibarat pohon yang akan menumbuhkan ucapan yang buruk dan amalan yang buruk. Inilah ilmu yang bermanfaat, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, yang dengannya seorang akan mampu menghilangkan penyakit syubhat dan syahwat, yang dengannya pula seorang akan mampu untuk memberikan hidayah, bimbingan kepada umat manusia. Ilmu yang mewarisi keyakinan, ilmu yang mewarisi kesabaran, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَا بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami telah menjadikan di antara kalian a'immah, para imam, para pemimpin, yang mereka mampu membimbing ketika mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Maka tatkala seorang itu bertambah ilmunya yang bermanfaat, fazdada kamalul iradah wa kamalul yaqin, maka setiap kali seorang bertambah ilmunya yang bermanfaat, seorang hamba akan semakin sempurna keyakinannya serta semakin sempurna keinginannya dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ilmu yang bermanfaat, ma'asyiral muslimin, yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna as'aluka al-huda, أو اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يا الله, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, sehingga di sana ada ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu falsafah tidak memberi manfaat, justru akan mewarisi keraguan-raguan dalam ucapannya, dalam perbuatannya. Demikianlah yang terjadi. Beda hanya dengan ilmu yang bermanfaat, yang mewarisi keyakinan bagi seorang hamba. Wallahul muwaffiq. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza, wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين sidang Jumu'ah رحمكم الله. Telah kita sebutkan definisi atau pengetahuan tentang ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mampu menghilangkan asyubuhat dan asyahawat, di mana syubuhat dan syahawat ini merupakan senjata iblis bersama bala tentaranya untuk mengajak Bani Adam menjadi teman-temannya. Maka mereka pula diberikan perbekalan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu dan kesabaran. Belajarlah untuk mengetahui sebuah hakikat permasalahan, belajarlah untuk mengetahui sebuah perkara, karena itu akan menghilangkan syubhat, keraguan-raguan dalam jiwa seorang hamba. Serta bersabarlah terhadap keinginan-keinginan syahwat, terlebih hal tersebut haram, tidak diperbolehkan dalam agama, sehingga dengan kedua bekal tersebut seorang akan terselamatkan dari yang namanya fitnah, dari yang namanya ujian-ujian. Dia senantiasa belajar, belajar dan belajar, serta bersabar atas apa yang ia pelajari serta apa yang ia amalkan. Karena mau tidak mau, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, dikala seorang itu belajar, dikala seorang itu menuntut ilmu, pasti dan pasti akan menghadang mereka-mereka yang tidak cinta kepada ilmu, dari kalangan manapun dan dari kalangan siapapun mereka akan menghalangi. Maka bersabarlah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali mereka-mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, serta mereka yang saling wasiat mewasiati dalam kesabaran, serta mereka-mereka yang saling wasiat mewasiati dalam kesabaran. Seorang tidak akan meraih yang namanya iman, imanun haqiqi, kecuali dengan ilmu, kecuali dengan belajar. Serta ilmu tidak akan menjadikan manfaat baginya kecuali dengan amal saleh, serta mendakwahkan, mengajak manusia kepadanya. Dan bersabarlah ketika memperjuangkan itu semua. Semoga kita semua, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, Allah jadikan kita sekalian orang-orang yang gigih dalam memperjuangkan ilmu din, ilmu syariah, bagaimanapun situasi dan kondisinya, bagaimanapun ujian dan cobaannya. Satu jalan keluarnya, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun yang namanya ujian, sebesar apapun yang namanya fitnah, baik itu fitnah tusyubuhati wa syahawat, jalan keluarnya hanya satu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ia akan menjadikan baginya jalan keluar. Bertakwa kepada Allah, beramal apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Ma'as sidqi wal ikhlas, aqulu qawli hadha wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa aqimi s-salah.